الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, selesai salat duhur, kita lanjutkan kajian kita yang sempat tertunda tadi. Kita tadi sudah membahas penjelasan tentang jihad dengan ke-13 tingkatannya. Sekarang kita masuk kepada terorisme, yang di dalam bahasa Arab terorisme disebut irhab, berasal dari kata arhaba yurhibu irhaban. Irhab bimana tarwi', artinya memberikan kesan menakutkan bagi pihak lain atau menakut-nakuti pihak lain. Itu makna dari irhab atau teror, membuat pihak lain merasa takut terhadap tindakan kita, sikap kita, atau diri kita secara keseluruhan. Al-Quran ada ayat yang mengandung kata-kata irhab, bahkan bernada perintah, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, hendaklah kalian mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi mereka. Min quwwatin, berupa kekuatan, wa min ribatil khayl, pasukan-pasukan berkuda. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan yang turhibu nabihi, kalian bisa menimbulkan rasa takut dengan kekuatan itu terhadap musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Turhibun, satu akar kata dengan irhab. Turhibun fi'il mudhari dari arhaba yurhibu. Untuk antum turhibuna, turhibuna bihi, kalian memberikan rasa takut bihi dengan kekuatan itu. Kepada siapa? Aduwallah wa aduwakum, kepada musuh Allah dan musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan pihak lain selain mereka. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, kalian tidak tahu tentang mereka, tapi Allah tahu tentang mereka. Inilah kata-kata irhab di dalam Al-Quran, yaitu memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dengan kekuatan. Oleh karena itulah, maka teror dengan makna menumbuhkan rasa takut dalam diri musuh-musuh Islam diperintahkan oleh Allah, tetapi terornya dalam bentuk kekuatan, bukan tindakan. Begitu melihat kekuatan kaum muslimin, baik kekuatan dari segi banyaknya pasukan atau lengkapnya persenjataan atau skill kemampuan setiap prajurit muslim yang memiliki kemampuan 1:10. Satu orang muslim bisa mengalahkan 10 orang kafir dengan syarat dia sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun aw iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfa minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang sabar, maka mereka akan mampu mengalahkan 200 orang. Kalau ada 100 orang yang sabar di antara kalian, akan mampu mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang yang kafir. Jadi 1:10. Dan itu terlihat oleh orang kafir. Ketika terjadi peperangan antara muslim dan kafir, ada utusan dari orang-orang kafir ke pasukan kaum muslimin, lalu diterima oleh komandan pasukan kaum muslimin selama 3 hari. Dipersilakan melihat-lihat. Kemudian siang hari, malam hari terlihat. Malam hari seluruh prajurit muslim larut dalam suasana ibadah yang khusyuk kepada Allah. Mereka tahajud, mereka ruku, mereka sujud, mereka menangis. Tapi ketika siang hari, mereka melakukan latihan perang dengan kemampuan yang dahsyat, bagaikan singa lapar yang selalu menerjang. Ketika ada salah satu di antara kaum muslimin yang sakit, maka orang muslim yang lain menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa kepada sesama kaum muslimin. Itu diteliti oleh orang-orang kafir. Setelah utusan orang kafir ini pulang kembali ke pasukannya, ditanya oleh komandannya, bagaimana keadaan prajurit Islam? Orang itu mengungkapkan dalam bentuk syair. Kata orang ini, pada malam hari mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Pada siang hari mereka adalah singa-singa lapar yang garang. Tapi mereka saling mengasihi di antara sesama mereka. Itu ungkapan penilaian orang-orang kafir kepada pasukan kaum muslimin. Dan ini ungkapan lain dari apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang menyertai beliau, para sahabat yang menyertai beliau, adalah orang-orang yang keras kepada orang kafir, tapi saling menyayangi antar sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku, sujud, hanya mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Itulah kekuatan dan kualitas atau skill kaum muslimin, prajurit muslim yang ditelaah oleh orang-orang kafir. Dari sinilah timbul kegentaran dalam diri orang kafir. Rasa gentar yang timbul akibat kekuatan kaum muslimin seperti itu yang disebut dengan irhab. Menteror Arias, menumbuhkan rasa takut hati musuh-musuh Islam kepada umat Islam karena kekuatan kaum muslimin. baik kekuatan dari segi jumlah, dari segi kuantitas, terlebih dari segi kuantitas, dan terlebih dari segi kualitas. Dari kuantitas jumlah, iya kuat. Dari segi kualitas juga sangat kuat. Sehingga satu orang kaum muslimin sebanding kekuatannya, atau bahkan bisa mengalahkan 10 orang-orang kafir di medan perang. Oleh karena itu pantas apabila pada waktu perang Badar jumlah pasukan kaum muslimin cuma 300, tapi bisa mengalahkan jumlah lebih dari 1000 orang-orang kafir. Karena ternyata jangankan 1000 orang, 300 orang mukmin yang sabar itu mampu mengalahkan 10 kali lipat dari itu, 3000 orang. Ini cuma ada 1000 orang kafir. Maka pantas orang kafir kalah dan kaum muslimin mengalami meraih kemenangan yang gilang gemilang. Inilah irhab yang disyariatkan, teror yang disyariatkan, yaitu teror bukan berupa tindakan yang merugikan juga sesama kaum muslimin, tapi terornya harus berupa memupuk, mempersiapkan dan menampakkan kekuatan kaum muslimin, baik dari segi kuantitas ataupun dari segi kualitas. Nah sekarang ini dari segi kuantitas kaum muslimin banyak, mayoritas, terlebih di Indonesia ini. Cuma dari segi kualitas, maka kaum muslimin jauh dari bisa diharapkan, jauh dari kuat, bahkan disebut lemah juga, mungkin di bawah lemah. Sehingga walaupun mayoritas, mereka tidak bisa dominan. Lalu apa yang harus dilakukan? Muncul satu pertanyaan, yaitu bahwa Islam pada hari ini diperangi dari seluruh sudut, dari segala sisi, dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dari semua sisi diperangi. Dan yang memeranginya juga bukan satu dua pihak, tapi hampir semua pihak di luar Islam memerangi Islam. Pihak agama-agama yang di luar Islam memerangi Islam, dan cara memeranginya juga dengan berbagai macam cara dari berbagai macam sudut, secara eksternal juga internal. Eksternal ya ada serangan yang nyata, internal dengan cara diselundupkannya para infiltran, para penyelundup, untuk mengacaukan persatuan kaum muslimin, menyimpangkan pemahaman kaum muslimin dari pemahaman yang sebenarnya. Pokoknya dari segala sisi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita duduk-duduk saja tidak melakukan apapun, ataukah melakukan tindakan nyata? Kalau tindakan nyatanya apa? Itu pertanyaan. Pertanyaan ini pernah dikemukakan kepada para ulama, termasuk kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menjawab, kalau yang dimaksud apa yang kita lakukan, apakah kita tidak berbuat apapun? Tentu saja keliru. Tidak ada orang yang tidak berbuat apapun. Tapi mungkin maksudnya, apakah kita tidak melakukan upaya real nyata untuk merubah keadaan ini? Maka kita jawab bahwa keadaan kaum muslimin sekarang tidak ada bedanya sedikit pun dengan keadaan kaum muslimin ketika mereka ada di Mekah atau awal-awal di Madinah. Terutama ketika di Mekah, Nabi SAW berdakwah dalam kondisi seperti itu. Sedikit demi sedikit orang mulai masuk ke dalam ajaran Islam. Maka setelah banyak orang masuk ke dalam ajaran Islam, Allah merintahkan Nabi-Nya SAW untuk hijrah ke Madinah. Lalu orang-orang pun ikut hijrah. Maka sejak saat itu kaum muslimin dimusuhi oleh semua pihak selain muslim. Di antara pihak-pihak yang memusuhi tentu saja Yahudi, Nasoro, belum lagi orang-orang kafir Quraisy di Mekah, belum lagi sistem yang begitu memiliki power yang besar berupa kerajaan, negara besar, negara superpower pada zamannya, negara adidaya Romawi dan Persia. Romawi dan Persia dua negara besar yang selalu saling berperang dan saling mengalahkan. Tapi ketika Islam muncul, mereka dua-duanya menjadi musuh Islam. Dan itu teralami oleh kaum muslimin pada masa-masa awal. Sama persis seperti keadaan kita sekarang. Siapa sih yang tidak memusuhi Islam gitu ya? Di luar Islam pasti memusuhi Islam. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang secara kasar, ada yang secara halus, dari semua segi. Lalu apa yang harus kita amalkan? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika itu. Pertama, apakah kaum muslimin mengangkat senjata dengan cara memerangi musyrikin Arab, memerangi umpamanya bangsa Yahudi dan Nasoro pada waktu kaum muslimin tidak memiliki kekuatan atau kekuatannya sangat-sangat-sangat lemah, ataukah Nabi dan para sahabat mendakwahi mereka? Jawabnya mendakwahi, bukan memerangi dengan senjata. Dan mendakwahi mereka adalah jihad, seperti yang sudah diungkapkan tadi. Jihadnya kaum muslimin di saat masih lemah adalah dakwah. Allah merintahkan jihadi mereka, berjihadlah melawan mereka. Dan Nabi mengamalkan, amalnya ternyata dengan mendakwahi mereka. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beliau menjawab, nahnu al-an yajibu an naf'ala ma fa'ala al-muslimuna al-awwaluna tamaman, li'anna ma yusibuna huwa ma asabahum, wa ma 'alaju bihi musibatahum huwa alladhi yajibu an nu'alija bihi musibatana. Yang harus kita lakukan adalah seperti yang juga dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu, persis. Karena apa yang menimpa kita juga pernah menimpa mereka. Dengan demikian, solusi dan obat yang harus kita lakukan, yang harus kita perbaiki, yang harus kita ikhtiarkan, seperti obat atau solusi yang mereka lakukan. Dari mana kita memulai ini? Dan kenapa kita harus demikian? Kita harus demikian karena ini merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang pasti berlaku di alamnya ini, di alam kekuasaannya, dan tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hukum Allah yang terdapat di alam ini. Allah berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila." Kalian tidak akan menemukan perubahan sedikit pun di dalam sunnatullah tersebut. Adapun sunnah ada dua macam. Sunnatullah. Pertama yang disebut dengan sunnah al-kauniyah at-tabi'iyah. Sunnah kauniyah tabi'iyah itu artinya hukum Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Hukumnya pasti dan objektif, universal. dan berlaku untuk seluruh makhluknya, tidak dilihat dari segi iman atau kafirnya, enggak. Orang kafir berlaku, orang Islam juga berlaku, orang soleh berlaku, orang durhaka juga berlaku. Contoh, apa sih yang bisa membuat badan kita sehat dan kuat? Hukum Allah menetapkan, hukum Allah yang kauniyah, hukum Allah yang ada di alam ini menetapkan agar badan kita sehat dan kuat, kita harus makan, harus minum, harus istirahat yang cukup, harus olahraga yang sesuai dengan kondisi kita, makanannya bergizi dan cukup jumlahnya, minumannya juga seperti itu, dan seterusnya. Itu sunnatullah. Siapa orang yang makan bergizi, teratur, selaras sesuai dengan keadaan badan kita, istirahat cukup, olahraga cukup, maka dia akan sehat, dia akan kuat, dia tidak perlu suplemen, tidak perlu obat, dia akan sehat dan kuat dengan sendirinya. Itu hukum alam. Maksud hukum alam bukan hukum buatan alam, tapi hukum Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Itu teralami dan terjadi baik kepada orang Islam ataupun kepada orang kafir semuanya. Orang Islam kalau makannya sehat, bergizi, teratur, cukup, istirahat, olahraga, sehat. Orang kafir juga begitu. Sebaliknya, siapa yang tidak makan atau tidak minum dan tidak istirahat yang cukup, dia akan lemah, dia akan mudah terkena penyakit. Penyakitnya beribu-ribu macam penyakit. Akhirnya dia lemah dan mungkin saja berakhir dengan kematian. Ini berlaku baik kepada orang kafir ataupun kepada orang mukmin. Hukum Allah yang disebut sunnatullah al-kauniyah tadi bersifat pasti dan bersifat objektif, berlaku bagi siapapun, termasuk orang kafir juga berlaku. Tidak mentang-mentang ini orang kafir nih, walaupun makan banyak bergizi tetap aja lemah, enggak begitu. Nah, ini orang mukmin yang soleh, walaupun tidak makan tidak minum enggak akan lemes-lemes tuh, enggak akan lapar-lapar, tetap aja kuat. Enggak begitu. Walaupun orang soleh, bahkan Nabi sekalipun, kalau enggak makan ya lapar, enggak minum ya haus, enggak istirahat ya capek, ya ngantuk, butuh tidur. Ini objektif dan bersifat pasti, eksak. Ini hukum alam, hukum Allah yang berlaku di alam ini, atau yang disebut dengan sunnatullah al-kauniyah at-tabi'iyah. Ini jenis sunnatullah yang pertama. Sunnatullah yang kedua disebut sunnatullah asy-syar'iyah. Hukum Allah yang Allah tuangkan melalui syariatnya akan berlaku juga secara objektif dan pasti. Contoh, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, intansurullah, kalau kalian menolong Allah, maksud menolong Allah, menolong agama Allah, yansurukum, Allah pasti akan menolong kamu, wa yuthabit aqdamakum, dan akan mengukuhkan kedudukan kamu. Ini sunnatullah yang syariah, sunnatullah ketetapan Allah yang Allah tuangkan dalam bentuk syariatnya. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti akibatnya Allah akan menolong kamu dan mengokohkan kedudukan kamu. Seperti pastinya sunnatullah, kalau kalian makan pasti akan kenyang, pasti akan kuat, akan sehat. Sebaliknya kalau kamu tidak makan, pasti tidak kenyang, pasti akan lapar, akan lemas, bahkan kalau terus-terusan pasti akan mati. Itu sunnatullah kauniyah. Berlaku juga sunnatullah asy-syar'iyah, kalau kamu menolong agama Allah, maka akibatnya pasti Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan kedudukan kamu. Nah, tegaknya kekuasaan bagi kaum muslimin itu karena pertolongan Allah. Dikuatkan, dikokohkan kedudukan kamu oleh Allah. Dan yang dimaksud dikokohkan, dikuatkan, diberinya kekuasaan, diberinya daulah, diberinya khilafah, diberinya power, kekuatan. Maka kuat, maka kokoh. Sebab tidak mungkin kekokohan tanpa power, tanpa kekuatan, tanpa kekuasaan. Dan Allah menetapkan dalam hukumnya yang syar'i, kalau kamu ingin dibegitukan, ingin ditolong oleh Allah, ingin dikuatkan, dikokohkan oleh Allah, ingin diberi kekuasaan, maka syaratnya kamu harus menolong Allah dulu. Sebagaimana kalau kamu ingin kenyang, ingin kuat, ingin sehat, syaratnya harus makan, harus minum, harus istirahat yang cukup, harus olahraga yang cukup, dan seterusnya. Inilah sunnah syariah. Baik sunnatullah al-kauniyah maupun sunnatullah asy-syar'iyyah memiliki kesamaan dalam hal sifat pastinya dan objeknya, objektifnya, keobjektifannya, objektivitasnya sama, eksak kepastiannya sama, pasti dan objektif. Siapa saja yang begitu akan begini. Oleh karena itu, seperti halnya apabila kita ingin kenyang, ingin sehat, ingin kuat, kita harus makan. Maka kalau kita ingin berkuasa, ingin menang, ingin ditolong oleh Allah, wayahna, kata orang Sunda mah, apa boleh buat, mau tidak mau syarat untuk itu harus kita penuhi, yaitu kita harus menolong Allah terlebih dahulu. Apakah kita sudah melakukan itu? Kalau tidak, pantas akibatnya juga tidak kita dapatkan. Apakah umpah kita sudah makan belum? Kalau belum, pantas gak kenyang-kenyang, pantas lapar terus, pantas lemah terus. Inilah kesamaan sunnatullah antara sunnatullah yang kauniyah dan yang syar'iyah. Dengan demikian, bila kita ingin meraih kekuasaan, ingin memperoleh kekuatan, dikokohkan kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib syarat untuk itu kita penuhi terlebih dahulu, yaitu menolong Allah. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud menolong Allah tersebut, apakah menunjukkan bahwa Allah itu butuh pertolongan? Tentu saja kita jawab tidak. Allah enggak butuh pertolongan. Karena Allah itu maha kuat, maha kuasa, tidak ada kelemahan pada dirinya dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Lalu apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Menolong Allah maknanya adalah menolong agamanya, syariatnya. Bukti konkret dari menolong agama Allah ada seperti yang kita jelaskan di awal. Pertama, kita wajib memahami terlebih dahulu agama Allah dengan pemahaman yang benar. Bagaimana mungkin kita bisa menolong agama Allah sementara agama Allah yang mau kita tolong kita tidak pahami? Mustahil. Pertama, pahami dulu dengan pemahaman yang benar, dari sumber yang benar, dengan metodologi yang benar, dengan referensi yang benar. Kadang-kadang sumbernya benar, Quran Sunnah, referensinya salah. Alat untuk memahaminya keliru. Al-Quran dan As-Sunnah dikupas dengan ilmu filsafat. Itu bukan alatnya untuk membedah Quran Sunnah. Quran Sunnah dibedah difahami dengan ilmu politik, dengan ilmu sosiologi, dengan ilmu ekonomi, dengan disiplin ilmunya masing-masing yang bukan menjadi alat untuk membedah Quran Sunnah, gak akan bisa. Sehingga menurut ahli politik, seluruh ayat Al-Quran bicara politik. Menurut ahli ekonomi, seluruh ayat Al-Quran bicara tentang ekonomi. Menurut ahli sosiologi, seluruh ayat Al-Quran itu ayat tentang sosiologi. Oh, semuanya pada mengklaim. Bukan itu bukan alatnya. Kupaslah segala sesuatu dengan alatnya, baru beres. Kalau bukan dengan alatnya, hancur. Saya sering kemukakan, coba nih mangga kupas. Tapi bukan dengan alatnya, dengan palu. Nih kupas nih mangga, nih palunya nih. Dipek-prekan, kata si mangga teh, pejet. Gak kemakan. Atau dengan gergaji, gergaji, hancur, beye, buyatak. Maka mengupas mangga dengan alatnya yang pas, pisau dengan ketajaman yang cukup, ukuran yang cukup, baru kulit yang harus dibuang terbuang, daging yang harus termakan benar-benar termakan. Tapi kalau dengan palu, dagingnya yang harusnya kemakan buyatak, pejet, hancur, enggak kemakan, akhirnya talapoknya digorogotan. Talapok itu apanya? Bijinya digorogotan. Kayak main harmonika begitu tuh. Maka hancur. Begitu juga Al-Quran. Kalau dikupas bukan dengan alatnya, hancur dia. Kupas Al-Quran dengan alatnya, hadis dengan alatnya, dan oleh orang yang ahlinya lagi. Coba anak kecil dikasih mangga, dikasih pisau, dan gak akan benar juga kalau bukan ahlinya. Kupas Al-Quran dan Sunnah dengan ahlinya, jadikan penjelasan ahlinya, ahli tafsir, ahli hadis, para ulama mujtahidin sebagai rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tidak faham tentang ilmu tafsir, tentang ilmu hadis, jangan coba-coba kebodohan kita jadikan alat untuk memahaminya secara langsung. Oleh karena itulah, maka fahami Al-Islam ini dengan pemahaman yang benar. Ini poin pertama untuk bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setelah difahami dengan pemahaman yang benar, amalkan ilmu tentang Islam itu dengan pengamalan yang sesungguh-sungguhnya. Ini langkah kedua untuk menolong agama Allah. Kenapa demikian? Sebab seseorang yang berilmu tentang Al-Islam, tapi dia tidak mengamalkan, maka syiar Islam yang dia fahami tidak nampak pada dirinya. Orang lain jadi tidak bisa mengetahui tentang Islam yang ada pada diri kita bila kita tidak mengamalkannya. Bagaimana Islam ini akan terekspos, akan tertolong, akan tersebar syiarnya kalau kita tidak mengamalkannya. Makanya datang teguran dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala taqilun. Ini teguran-teguran Allah kepada orang yang hanya mengilmui Islam tapi tidak mengamalkannya. Nah, sudahkah kaum muslimin melakukan dua hal itu terhadap agama Allah yang akan ditolongnya itu? Sudahkah memahami dengan pemahamannya yang benar? Dan kalau sudah difahami, sudahkah diamalkan? Ini yang tidak. Makanya walaupun mayoritas, mereka lemah. Karena apa? Karena syarat untuk memperoleh kekuatan tidak dimiliki. Apa syaratnya? Menolong agama Allah. Dan menolong agama Allah yang pertama itu memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kalau pemahaman kita tentang Islam salah, maka Islam yang akan kita tegakkan adalah Islam yang salah, yang keliru, yang menjadi pendukung, dalil pendukung dari hal itu ayat banyak, hadis juga banyak. Salah satu di antaranya kita akan kutipkan satu hadis saja yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dalam salah satu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhillan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan sistem inah, inah itu jual beli yang di dalamnya mengandung riba, itu jual beli sistem inah namanya. Dan ini persis dilakukan oleh siapa? Oleh bank-bank yang mengatasnamakan Islam, bank Islam, bank syariah. Mereka memiliki satu produk yang disebut dengan bai' bithamin ajil. Jadi kalau kita umpamanya ya butuh uang 10 juta nih, pinjam ke bank konvensional riba, pinjam tanpa bunga ke bank Islam rugi bank Islamnya. Kalau mau pakai bunga haram, tidak pakai bunga rugi, gitu ya. Akhirnya dibuat sistem tertentu yang disebut bai' bithamin ajil tadi. Kita punya barang apa yang harganya 10 juta, kita jual ke bank. Oleh bank dibayar cash nih 10 juta, umpama motor. Detik itu juga bank tersebut menjual kembali motor itu kepada kita seharga 12 juta. Bank punya untung berapa? 2 juta. Cuma kita nanti bayarnya ke bank nyicil. Sebulan sejuta, sebulan sejuta. Jadi setahun pas lunas 12 juta. Jadi bank memiliki untung berapa? 2 juta. Kata pihak bank, ini jual beli. Motornya tetap di rumah kita. Paling BPKB yang ditahan di sana. Itu apa bedanya dengan kita pinjam 10 juta, bayar 12 juta ya? Diakal-akalin saja itu. Itu jual beli dengan sistem inah. Hakikatnya riba, bahkan lebih jahat daripada riba. Karena apa? Karena kalau riba jelas-jelas riba. Kalau ini riba yang dikemas dengan istilah yang membuat seolah-olah dia halal jual beli. Lalu mereka berhujjah, innamal bay'u mithlu riba. Jual beli itu sama aja dengan riba. Ini yang disebut dengan jual beli dengan sistem inah. Kata Nabi SAW, apabila kalian melakukan jual beli dengan sistem inah, wa akhadtum adnabal baqar, kalian pun sudah mengambil ekor sapi, pecut, sameti, lalu kalian memukuli orang-orang dengan hal itu. Ini kezaliman. Wa raditum bizar, kalian sudah ridho dengan azar, perkebunan, tanam-tanaman. Pokoknya ini usaha bisnis. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Empat ini. Pertama, jual beli dengan sistem inah. Kedua, zalim kepada orang lain. Kita punya power, punya kekuasaan, punya wewenang. Kewenangan kita, power kita, kekuasaan kita dipakai menzalimi pihak lain. Yang ketiganya, kita ridho dengan urusan dunia. Tenggelam kita di sana. Lupa akhirat. Dan yang keempatnya, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka akibatnya sallallahu alaikum dhillan, Allah akan mencampakkan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan itu tidak akan bisa tercabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Para ulama menjelaskan ditunjang dengan hadis-hadis lain, salah satu kehinaan yang Allah campakkan kepada kaum muslimin adalah diberinya kaum muslimin seorang penguasa yang zalim. Terhinalah kaum muslimin dengan hal itu. Belum tegaknya kekuasaan islami, belum munculnya pemimpin yang islami, itu hukuman dari Allah karena belum islaminya kaum muslimin. Makanya khilafah daulah, khilafah islamiyah, khalifah yang rasyid, itu anugerah Allah atas kesolehan kaum muslimin karena loyalitasnya yang sangat-sangat tinggi kepada agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Berdasarkan hal itu, maka ketika Nabi dan para sahabat dahulu dikepung dari berbagai macam penjuru oleh musuh-musuh dari berbagai macam sisi, Yahudi, Nasoro, itu tadinya mereka gak akur itu. Yahudi dan Nasoro itu juga musuh gerot, musuh bebuyutan dari dulu sampai sekarang. Orang-orang kafir, musyrikin, para penyembah berhala, musuhnya Yahudi dan Nasoro. Demikian juga Persia, umpama penyembah api, bermusuhan mereka. Tapi ketika Islam muncul, semua pihak beralih memusuhi kaum muslimin. Dari semua pihak memusuhi kaum muslimin, dari semua segi memusuhi kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak mengangkat senjata. Mereka tidak, umpama Nabi mengatakan kepada sahabat yang memiliki skill untuk itu, kamu saya utus bunuh tokoh anu tuh, kamu bunuh di sana tuh, kamu adakan kekacauan di sana. Enggak. Karena apa? Karena dendam pribadi bukan bagian dari agama ini. Kalau ada orang-orang kafir menyakiti pribadi-pribadi kita, tidak boleh kita memerangi karena dendam pribadi itu. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Nabi sallallahu itu tidak pernah dendam untuk dirinya sendiri. Pribadi beliau dihinakan sehina yang belum pernah kita alami, dihinakan seperti itu, beliau tidak dendam secara pribadi. Coba bagaimana tidak terhinanya beliau sedang sujud, di atas punggungnya, di atas kepala ditaplokin kotoran unta di sana, lalu mereka ketawa-tawa. Kita enggak sampai seperti itu kan? Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, apakah beliau mencari enggak orang-orang pribadi person tertentu yang dulu menghinakannya? Enggak. Beliau menyampingkan dendam pribadi, urusan pribadi. Yang beliau nomor satukan adalah kepentingan dakwah, agar orang-orang yang dulu keji, kejam, biadab, tak berperi kemanusiaan, itu dapat hidayah dari Allah dan berubah total. Dan itu yang terjadi, karena itulah yang ditargetkan dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada dendam pribadi. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika itu menolong agama Allah terlebih dahulu dengan cara menegakkan agama itu di dalam dirinya. Dipelajari dengan pemahaman yang benar, lalu diamalkan juga dengan pengamalan yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu. Setelah Islam ini tegak dalam dirinya, maka syiar Islam tidak lagi bisa disembunyikan. Islam yang sudah tegak dalam diri orang itu akan mendorong orang itu untuk menyebarkannya, menularkannya, keislamannya ini kepada orang lain melalui ucapannya, tingkah lakunya, dan seluruhnya. Dari sini Islam tambah menyebar dan tambah menyebar. Maka layaklah apabila umat Islam di zaman itu karena kesabarannya di dalam mendakwahkan Islam, mengamalkan Islam, mempelajari Islam, jadilah mereka pribadi-pribadi yang berkekuatan melebihi 10 orang kafir. Intan suruh Allah berfirman, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau ada 20 orang di antara kalian yang sabar, maka akan memperoleh, akan mampu mengalahkan 200 orang, orang-orang kafir. 20 mengalahkan 200, 100 mengalahkan 1000. Menanglah mereka di medan perang, perang Badar saat itu. Berdasarkan hal itu, maka yang harus dilakukan oleh kaum muslimin kita sekarang ini, ikuti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin zaman itu. Tidak dulu mengangkat senjata memerangi Yahudi, Nasoro, kafirin yang lainnya, karena memang kondisinya, situasinya, keadaannya belum memungkinkan untuk itu. Kita mengadakan satu kali pemboman umpamanya, serangan mereka bisa 10, 100, 1000 kali lipat lebih dahsyat daripada itu. Ketika dulu di Amsterdam sekitar tahun 2003 ya, ada seorang sutradara film ateis membuat film tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isi menghina. Geram semua orang Islam. Ada salah seorang di antara yang enggak kuat ditembak itu. Si sutradara diteredit. Itu tindakan yang dilakukan saat itu. Maka pertama apa akibatnya? Positifnya ada banyak, negatifnya super banyak. Akibatnya film yang dia buat diputar lebih gencar daripada sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua, kaum kafirin baik Yahudi, Nasoro, ateis dan agama-agama lain marah besar akibat hal itu. Masjid-masjid dihancurkan. Ahwat-ahwat yang berjilbab dibedolan jilbab nate. Dan akibatnya kaum muslimin yang ada di sana merasakan ketakutan yang luar biasa. Diperketatlah jalan masuk ke negeri mereka, terlebih kalau jalan masuknya itu untuk dakwah. Sedikit ada berjenggot saja, waduh, dipersulitnya bukan main. Seluruh dokumentasi untuk masuk ke sana lengkap. Ada 1000 alasan bagi mereka untuk mempersulit kembali. Sehingga lahan dakwah di sana menyempit, walaupun sementara. Itu yang terjadi, madarat yang muncul. Tanpa bermaksud menyalahkan orang yang membunuh orang tadi ya. Karena dampak positif dari hal itu juga ada. Berupa orang-orang kafir itu penasaran, kenapa ya orang Islam kalau nabinya dihina kok ngamuknya kayak gitu sih? Islam itu kayak gimana sih? Akhirnya mereka membaca, belajar. Membaca, setelah membaca, pantas mereka ngamuk kayak gitu kalau nabinya ini ajarannya dihina. Memang ini ajaran lengkap, komplit, luar biasa, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang tidak ada konsep hidup manapun di alam jagat ini selengkap al-Islam. Dari sana banyak yang masuk Islam. Jadi pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin memahami dan mengamalkan agama ini, kemudian menyebarkannya. Bila itu yang dilakukan, maka janji Allah tinggal turun. Allah menolong kalian, mengokohkan kedudukan kalian. Kadar pertolongan Allah, kadar penguatan kekokohan kedudukan kalian selaras dengan kadar upaya kalian dalam menolong agama Allah. Kalau kadarnya asal-asalan, pertolongan juga asal-asalan. Kalau upaya menolong agama Allahnya kuat, hebat, pertolongan dari Allah juga dahsyat. Ini yang harus kita lakukan. Pelajari Islam dengan pemahaman yang benar. Aplikasikan dalam diri dan keluarga. Lalu ekspos, didakwahkan, disebarkan, diajarkan ke banyak mungkin orang. Sehingga Islam tersebar. Orang yang bodoh jadi alim, orang yang bidah jadi sunnah, orang yang maksiat jadi taat, kufur jadi tauhid, jadi iman, yang syirik jadi ahli tauhid. Itu yang harus dilakukan. Itu cara menolong agama Allah. Allah akan turunkan apa yang Allah janjikan berupa pertolongannya dan tamkin, mengokohkan kedudukan kita. Sebagaimana janjinya Allah akan mengenyangkan kita apabila kita makan. Sepasti itu janji Allah, seperti pastinya kita kenyang apabila kita memang makan banyak. Nih Allah ungkapkan lagi di dalam banyak ayat, di antaranya tapi kata Syalalamin walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia enggak tahu bagaimana caranya menolong agama Allah. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun. Ni contoh orang yang menegakkan agamanya dalam dirinya. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia, orang yang menunaikan zakat, orang yang memelihara faraj kecuali kepada istri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka hal itu mereka tidak tercela. Tapi siapa yang mencari di luar itu, maka merekalah yang melewati batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan seterusnya sampai ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yang dimaksud qad aflahal mu'minun, falah mencakup di dunia. Falah mencakup kemenangan pribadi dan kemenangan kolektif kaum muslimin. Di dunia Allah akan berikan kesuksesan, al-falah, keberhasilan, kebahagiaan. Yaitu yang bagaimana yang akan falah begitu? Orang-orang mukmin yang sudah menegakkan agamanya pada dirinya. Salatnya khusyuk. Dia tidak pernah melakukan hal yang sia-sia yang tak ada artinya. Dia selalu mensucikan jiwanya. Dia juga memelihara farajnya. Dia juga menjaga amanah dan janjinya. Dia juga memelihara sholat-sholatnya. Itu di dunia akan falah. Lalu di akhirat, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ini janji Allah. Allah akan berikan kesuksesan itu kepada orang mukmin yang kaya begitu. Sekarang coba lihat, apakah kita sudah demikian? Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah kita berpaling dari hal yang sia-sia? Sudahkah kita menunaikan amanat-amanat dan janji-janji kita? Sudahkah kita memelihara sholat-sholat kita? Kalau semua itu ya, sudah, tinggal tunggu janji dari Allah yang pasti akan turun ke dalam diri kita. Oleh karena itulah maka yang wajib bagi kita cara untuk bisa menegakkan agama Allah adalah tegakkan dulu agama Allah itu dalam diri kita. Fahami dengan pemahaman yang benar, amalkan dengan pengamalan yang benar, ajarkan dengan cara mengajarkan yang benar, sudah. Hasilnya tinggal menunggu waktu. Kebanyakan orang-orang yang berjuang ingin menegakkan Islam, dia lalai untuk terlebih dahulu menegakkan Islam ini di dalam dirinya. Sampai-sampai sebenarnya apa yang diungkapkan oleh seorang tokoh Islam dunia yang sekarang sudah meninggal, tidak ada, rahimahullah, yang juga dikutip oleh para ulama kita, yaitu apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Albana, salah seorang pendiri Ikhwan Muslimin, dia menyatakan faqim daulatal islami fi anfusikum satakum fi biladikum. Tegakkan dulu kedaulatan Islam dalam dirimu, maka Islam akan tegak di persada negerimu. Kalau Islam belum tegak di dalam diri kita, jangan berharap Islam itu bisa kita tegakkan di luar diri kita. Dan kalau Islam belum kita pahami dengan pemahaman yang benar, jangan berharap Islam itu akan tegak di dalam diri kita sendiri. Jadi menolong agama Allah bermula dari memahami agama Allah itu dengan sebenar-benarnya pemahaman, lalu aplikasikan, amalkan, lalu ajarkan. Maka hasil dari semua itu tinggal menunggu waktu yang pasti sebagai janji yang tidak pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah wa iyakum, sesi yang kedua kita hanya sampai pada mukaddimah, belum sampai kepada pembahasan tentang terorismenya, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Apa boleh buat, harus kita akhiri sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan, dipersiapkan pertanyaan.